Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. Itulah surat Al-Buruj, terdiri sebanyak 22 ayat. Sebagaimana telah disebutkan bahwa surat ini termasuk kategori surat-surat Makkiyah, artinya surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka sebelum kita melangkah pada ayat selanjutnya, kita lihat bersama pada ayat yang pertama untuk bisa kita merangkai dan tahu bagaimana urutan dari ayat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Di awal ayat Allah katakan dengan sumpahnya, wassama'i dzatil buruj. Allah Jalla wa'ala bersumpah lagi dengan as-sama, was-sama, demi langit, kata Allah. Bersumpah dengan makhluknya, dan itu hak bagi Allah Jalla wa'ala semata, dan terlarang bagi makhluk untuk bersumpah dengan nama makhluk. Maka itu hanya bagi Allah Jalla wa'ala, karena Allah yang menciptakan, dengan sekaligus Allah Jalla wa'ala akan menunjukkan dari ciptaannya yang demikian indahnya. Demi langit, kata Allah, Zatil Buruj, yang memiliki Al-Buruj, dimaknai dengan An-Nujum, yakni bintang-bintang. Ada yang memaknai pula dengan Al-Manazil, kedudukan-kedudukan atau tingkatan-tingkatan, atau bisa dikatakan dengan gugusan bintang-bintang. Demikian Allah katakan, was-sama'i dzatil buruj, langit yang telah memiliki gugusan bintang-bintang yang demikian indahnya. Wal yaumil maw'ud, pada yang kedua, wal yaum, dan di hari al maw'ud, yang dijanjikan. Telah dijelaskan penafsirannya. Yang ketiga, wasyahidin, wasyahidin, wamashhud. Wasyahid, syahid artinya yang menyaksikan. Mashhud, yang disaksikan. Allah Jalla wa'ala masih bersumpah, wasyahidin wa mashhud, pada ayat yang ketiga ini, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Penafsirannya pun telah berlalu pada kajian yang di waktunya. Kemudian ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud. Qutila artinya dibinasakan. Naam. Atau makna asalnya yakni dibunuh, maksudnya dibinasakan, dihancurkan. Siapa yang dihancurkan tadi? Ashabul ukhdud, mereka yang membuat parit, lubang di tanah kemudian dinyalakan api padanya. Naam, siapa yang dibinasakan? Ashabul ukhdud. Siapa yang membinasakan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakanlah ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, yang mana parit tadi, dzatil an-nar, yakni yang memiliki api, dzatil waqud, api yang menyala-nyala, yang dipersiapkan dengan suatu maksud. Naam. Untuk apakah mereka lakukan itu? Adalah untuk melemparkan orang-orang yang beriman kepada Allah di dalamnya, agar mereka terbakar hangus. Itulah yang dimaukan oleh ashabul ukhdud. Naam. Kemudian ayat yang keenam, idhum alaiha qu'ud. Yang ketika itu mereka qu'ud. Qu'ud artinya duduk. Hum alaiha, yang mana mereka duduk di sekitarnya, di sekitar parit yang berapi tadi. Naam. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka itu syuhud, mereka itu menyaksikan, ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka perbuat, bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Dalam kondisi orang-orang yang beriman disiksa di dalam parit yang bernyala api, mereka dalam keadaan duduk menyaksikannya. Begitu sadisnya perbuatan mereka. Inilah yang digambarkan pada surat ini. Nah, perbuatan ashabul ukhdud yang terlaknat dengan membakar, menyiksa wali-walinya Allah, orang-orang yang beriman, dibakar di dalam parit yang berapi dalam kondisi mereka menyaksikannya. Nah, kita akhir kajian yang lalu sampai pada ayat itu. Maka melangkah biidznillah ta'ala pada kajian ini ayat yang berikutnya ke-8. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ Allah menyebutkan, dan tidaklah mereka itu, kata tidak terletak pada huruf ma. Ma berarti tidak, sehingga di situ ma adalah salah satu jenis bentuk nafiyah, peniadaan. Karena ma ada beberapa makna, salah satunya yang bersama kita, nafiyah, peniadaan, sehingga diartikan dengan kata tidak. Yang nanti akan kita dapati pula dalam Al-Quran, sekian banyak ma berarti adalah apa-apa. Paham tum? Nah, maka tidak selamanya ma satu makna. Maka salah satunya adalah nafiyah, berarti tidak. Dan tidaklah, waw di situ sebelum ma adalah kata sambung yang bermakna dan dalam bahasa kita. Wama dan tidaklah naqamu. Naqamu bentuk jamak yang bentuk tunggalnya adalah naqama. Naqama artinya menyiksa, membalas. Karena jamak dengan tanda huruf waw dan alif, jadilah naqamu. Sehingga dan tidaklah mereka itu menyiksa, minhum, minhum itu dari kata min dan dengan hum. Min adalah dari. Nah, hum maknanya adalah mereka. Tidaklah mereka ashabul ukhdud itu tadi menyiksa, minhum, terhadap orang-orang yang beriman tadi, illa ayyuminu billah, melainkan karena mereka beriman. Ayyuminu, karena mereka beriman, billah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jawabannya, kenapa mereka disiksa oleh ashabul ukhdud, atau kenapa ashabul ukhdud menyiksa orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman bertauhid tadi mempertahankan keimanannya, mempertahankan ketauhidannya, istiqamah di atas al-haq, sehingga mereka harus menanggung risiko dengan risiko-risiko yang ada sampai pada tahap penyiksaan. Itu pun dihadapi oleh orang yang beriman dengan tegar, menunjukkan kokohnya ketauhidan keimanan mereka. Maka Allah katakan, tidaklah mereka disiksa tadi illa ayyuminu billah, melainkan karena mereka itu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Disebutkan dua sifat Allah Al-Aziz, Allah Jalla wa'ala yang maha perkasa. Al-Hamid, Allah Jalla wa'ala yang maha terpuji. Naam. Kemudian ayat yang selanjutnya ke-9, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang mempunyai kerajaan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana lahu baginya, bagi Allah itu jalla wa ala, mulkus samawat, mulku yakni kerajaan, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit-langit yang ada. Wal ard, dan demikian pula dialah Allah yang memiliki kerajaan bumi. Maksud ayat ini adalah menunjukkan bahwa dialah saja yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Artinya apa? Tidak ada yang memilikinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan, lahu mulkus samawati wal ard, miliknya dia saja Allah kerajaan langit dan bumi. Nah, dialah yang memiliki langit-langit dan siapa yang ada di sana, dan dialah Allah Jalla wa'ala yang memiliki bumi dan siapa saja yang berada di atas bumi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang memiliki apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi. Nah, dan siapa saja yang berada di sana, baik lapisan ataupun bumi yang pertama maupun yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, semua adalah milik Allah, dan Allah Jalla wa'ala sebagai rajanya langit dan bumi. Segala sesuatu milik Allah, dan tidak ada seorang pun memiliki bagian dalam kerajaannya. Nah, dimisalkan oleh Syekh Ibn Taymin rahimahullah, adapun apa yang disandarkan kepada kita berupa kepemilikan, nah, maka itu kepemilikan yang terbatas. Kepemilikan yang terbatas, bukanlah secara hakiki, bukanlah secara sebenarnya. Ini milik saya, ini harta saya, ini rumah saya, ini kendaraan milik saya. Jika dikatakan kepemilikan kepada dia, maka itu kepemilikan apa? Terbatas, dan bukan kepemilikan yang hakiki. Nah, sehingga seandainya dia katakan, saya ingin hancurkan rumah saya. Nah, tanpa ada sebab, maka itu tidak berhak dilakukan. Nah, kenapa tidak berhak baginya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk menyia-nyiakan hartanya. Ada apa dia hancurkan rumahnya dengan dalih ini rumah saya, mau saya hancurkan, mau saya apakan, terserah saya. Maka kalau tanpa ada tujuan maksud yang benar dia menghancurkan rumah tadi, maka sesuatu di luar kewajaran dan tidak berhak baginya. Dan itu telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara keumumannya dilarang kita untuk menyia-nyiakan harta kita. Demikian pula seandainya seseorang akan dia bakar mobilnya tanpa sebab, maka tidak berhak pula baginya untuk melakukan. Nah, kalau sampai dia nekat, kata beliau, niscaya hakim akan melarang dia untuk berbuat pada hartanya sendiri. Nah, niscaya secara hukum yang berlaku, maka penghancuran seperti ini adalah bentuk pengerusakan, walaupun yang dia rusak adalah miliknya sendiri, maka akan berurusan kepada yang berwajib dan terus akan diproses dan sebagainya. Walaupun dia berdalih ini punya dia sendiri. Di samping itu Allah Jalla wa'ala melarangnya. Sehingga di sini beliau ingin katakan bahwa kepemilikan yang ada pada makhluk itu adalah terbatas. Sedangkan kepemilikan yang sempurna itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah sajalah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu, dan Allah Jalla wa'ala itu, ala kulli syai' terhadap segala sesuatu, syahidun, menyaksikan, maha menyaksikan. Wallahu syahidun ala kulli syai', kalau mau dibalik seperti itu. Dan Allah Jalla wa'ala itu maha menyaksikan, ala kulli syai' terhadap segala apa sesuatu. Artinya Allah Jalla wa'ala melihat segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Di antara yang Allah lihat apa? Perbuatan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman berupa apa? Membakar dengan api. Kaitannya dengan sebelumnya tadi. Di antara perbuatan Allah melihat, yakni apa yang dilakukan oleh kufar, menyiksa kaum mukminin dengan dibakar hidup-hidup dengan api. Bahkan dimasukkan di dalam parit. Yang tentunya pasti Allah akan balas perbuatan mereka. Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan biarkan mereka begitu saja menyiksa wali-walinya, melainkan Allah akan balas kepada dia. Nah, wallahu ala kulli syai'in syahid. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah sebelum kita melangkah berikutnya. Kata beliau menjelaskan ayat yang ke-9 tadi. Kata beliau menjelaskan terhadap ayat yang ke-9, alladzi lahu mulkus samawati wal ard khalqan wa 'abidan. Khalqan wa 'abidan. Sebagai makhluk ciptaan dan demikian pula hambanya. Itu makna baginya kerajaan langit dan bumi, kata beliau, khalqan wa abidan, sebagai makhluk ciptaan dan demikian pula hambanya. Yatasarrafu fihim tasarruf al-malik bimulkihi. Dialah Allah memperlakukan, ya tasarruf, bitasarruf fihim, sebagaimana perlakuan Allah Jalla wa'ala, tasarruf al-malik bimulkih, perlakuan pemilik, perlakuan penguasa terhadap miliknya. Maka akan berlaku sesuai dengan kehendaknya. Apa saja yang Allah maukan maka pasti akan terjadi. Karena semua di bawah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Jalla wa'ala itu maha kuat, maha menyaksikan atas segala sesuatunya. Kata beliau, ilman wa sam'an wa basaran, Allah menyaksikan itu baik dengan ilman, dengan ilmunya, wa sam'an, baik dengan pendengarannya, wa basaran, dan demikian pula dengan penglihatannya. Naam. Afala khafa haula'il mutamarridun 'ala Allah. Mengapa mereka yang durhaka tadi? Naam, al-mutamarridun, mereka yang durhaka kepada Allah tadi, fala yakhaf, tidaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. An yabtisha bihim al-aziz al-muqtadir. Kalau sampai Allah al-aziz, Allah yang maha perkasa itu, dan juga al-muqtadir yang maha kuasa itu, an yabtisha bihim, akan menyiksa mereka. Yaitu apakah mereka tidak takut dengan azab dari sisi Allah? Tidak takutkah mereka yang durhaka terhadap pembalasan Allah kepada mereka? Kalau mereka berani berbuat seperti itu kepada wali-walinya. Au ma alimu annahum jami'ahum mamalik lillah. Naam. Ataukah mereka itu ma alimu, tidaklah tahu, jami'uhum, bahwa mereka semua itu mamalik lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini bukan pemilik, pemiliknya adalah Allah Jalla wa ala. Tetapi dengan itu kalian kemudian berani untuk berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini, apalagi sewenang-wenangan tadi dalam bentuk menyakiti kepada hamba-hambanya Allah yang bertauhid, yang beriman kepadanya. Laisa li ahadin ala ahadin sultah, sehingga tidak ada satupun punya hak kuasa terhadap yang lain. Nam min duni iznil malik, tanpa izin al-malik, yakni Allah yang maha memiliki, Allah yang maha kuasa. Tidak satu pun memiliki kekuasaan untuk itu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Au khafi alaihim, atau tidak tampak, tidak jelas bagi mereka, annallaha muhitun bi a'malihim, bahwa Allah Jalla wa'ala itu meliputi seluruh perbuatan mereka. Muhidun, Allah itu meliputi, bi'amalihim, terhadap amalan-amalan mereka. Artinya tidak satu pun yang terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujazun lahum ala fi'alihim, dan memberikan balasan atas perbuatan mereka. Apakah masih samar pada mereka, tidak jelas kepada mereka, khafiya alaihim, masih samar, masih tidak tampak pada mereka bahwa Allah itu memiliki sifat tadi, sehingga dengan itu merasa mereka berbuat seperti itu seakan-akan Allah itu tidak tahu, Allah luput dari pengawasannya. Kallah, sama sekali tidak. Innal kafir fi ghurur, sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar ghurur, tertipu. Antum lihat masing-masing tafsirnya. Naam, kalla innal kafira ghururan, sama sekali tidak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar dalam kondisi yang tertipu. Wadhalim fi jahlin wa amah, dalam kondisi jahal, dalam kedzaliman, zalim dalam kejahilan, an sawa'is sabil, dan kebutaan dari jalan yang lurus, an sawa'is sabil, dan dia terbutakan dari jalan yang hak. Setelah beliau jelaskan demikian, beliau lanjutkan summa wa'adahum wa au'adahum. Kemudian Allah berikan janji dan au'adahum dan sekaligus ancaman kepada mereka, wa arada 'alaihim at-taubah, dan di saat yang sama Allah tawarkan, arada 'alaihim, Allah tawarkan at-taubah, untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita melangkah pada ayat yang ke-10. 6. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sungguh, alladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang telah menyiksa orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun wanita. Kemudian Allah sebutkan, Allah tawarkan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak juga mau bertaubat. Di sini menunjukkan tawaran dari Allah dengan kebengisan, kebiadaban, kekejian perbuatan mereka seperti itu. Allah Jalla wa'ala dengan maha pemurahnya masih menawarkan taubat. Thumma lam yatubu, kemudian masih juga mereka belum bertaubat. Artinya diberikan peluang oleh Allah untuk bertaubat. Kalaulah tidak diberikan peluang, misalnya Allah tidak akan sebutkan. Allah akan mungkin akan sebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Orang-orang yang telah menyiksa orang beriman laki-laki dan wanita, buat mereka azab yang azab jahannam dan sekaligus azab yang membakar. Tapi Allah selai dengan kalimat thumma lam yatubu, menunjukkan kemaha kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang telah berbuat dosa seperti itu. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, walahum azabul hariq, yakni al-azabul syadid al-muhtariq, azab yang keras, syadid yang keras, dahsyat, al-muhtariq yang membakar. 6. Al-azabul syadid al-muhtariq, demikianlah azab jahannam dan demikian pula azabul hariq, azab yang membakar yang demikian dahsyatnya. Qala al-Hasan rahimahullah, berkata salah seorang dari ulama tabi'in, Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, unzuru ila hadzal karam wal jud, hum qatalu awliya'ahu wa ahla ta'atihi wa huwa yad'uhum ila at-taubah. Unzuru, perhatikan, kata beliau al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, unzuru ila hadzal karam, perhatikan atau lihatlah terhadap sifat pemurahnya Allah, waljud dan sifat kedermawanannya Allah ini. 6. Hum qatalu awliya'ah, di mana mereka telah bantai para wali-walinya Allah, wa ahli ta'atih, dan telah bantai orang-orang yang mentaati Allah, wa hum yad'uhum, wa huwa yad'uhum ila taubah, tetapi dia Allah masih menghimbau mereka agar bertaubat. Naam. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innal ladzina fatanu, pada ayat ke-10 itu, sesungguhnya orang-orang yang telah menyiksa. Maka kata fatanu itu jamak dari tunggalnya fatana, karena jamak jadilah fatanu. Tadi telah dimaknai dengan menyiksa. Maka di sini ada dua makna kata beliau, di antaranya ada dua makna yang bisa diartikan. Yang pertama adalah membakar. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa tadi, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, dan laki-laki dan wanita. Dan memang kenyataannya demikian, bahwa mereka telah membakar dengan makna bakar yang sesungguhnya. Maka fatanu arti pertama adalah membakar. Bisa diartikan demikian dengan dalil bukti ayat Al-Quran dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-13 sampai 14. Allah Jalla wa'ala menyatakan, yaumahum alan nari yuftanun. Di situ ada kata yuftanun, satu kata dengan fatana. Apa maknanya? Yaumahum 'alan nar, di hari pembalasan itu. Naam. Pada hari ketika mereka yuftanun, dibakar. 'Alan nar, di atas api neraka. Menunjukkan bahwa fatanu yakni artinya membakar. Di hari itu orang-orang kufar mereka dibakar, alan nar, di atas neraka. Maka setelah itu ayat ke-14 Allah katakan, dzuqu, rasakan oleh kalian, fitnatakum, azab kalian yang membakar ini. Hadza alladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah azab yang dulu kalian minta disegerakan. Kalian dulu menantang, mana buktinya kalau berdosa, menantang, mendustakan para nabi dan rasul, kemudian akan dikirimkan azab oleh Allah. Mereka menantang, maka di hari itu Allah tepati janjinya. Hadza alladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah yang dulu kalian nanti-nantikan, kalian minta disegerakan azabnya. Asyahid dari surat Adz-Dzariyat ini adanya kata yuftanun yang artinya dibakar. Mereka dibakar, alan nar, di atas api neraka, yakni orang-orang kufar. Ada juga dari para ulama mengartikan fatanu dengan menfitnah. Karena memang fitnah itu dari kata ini, fatana yaftanu, ya, jamaknya fatanu. Menfitnah mereka artinya menghalangi mereka dari agama mereka. Menghalangi orang yang beriman dari agama Allah. Mereka tidak sudi orang-orang beriman itu menjalankan keimanannya. Sehingga mereka tidak tinggal diam. Mereka harus dihanguskan. Mereka harus dibunuh. Nah, sehingga, dan demikian pula kata fitnah itu, ada yang suatu fitnah berarti ada yang suatu letupan api, dengan itu akan terus akan melebar jika tidak segera dihentikan. Fitnah tersebut akan menjalar. Maka fatanu, makna yang kedua adalah menfitnah mereka, artinya menghalangi mereka dari agama Allah. Maka dari sini kita simpulkan ada dua makna. Maka perlu kita ketahui bahwa makna Al-Quran itu adalah lebih luas dari pemahaman kita. Yakni betapapun kita mencapai kecerdasan, betapapun kita mencapai kepandaian, maka kita tidak akan meliputi ilmunya secara keseluruhan. Nah, maka dalam kaidah ilmu tafsir, kaidah dalam ilmu tafsir menyebutkan jika suatu ayat memiliki kemungkinan dua makna, nah, seperti contohnya ayat kata ini fatanu, jika dalam ayat Al-Quran memungkinkan memiliki dua makna ayat, memiliki dua makna yang keduanya tidak saling bertentangan, maka maknanya dibawa kepada keduanya. Sekali lagi saya ulang, kaidah dalam ilmu tafsir menyebutkan jika suatu ayat memiliki kemungkinan dua makna, dua arti tadi, satu menyebutkan membakar, satu menyebutkan menfitnah. Nah, memiliki dua makna, maka keduanya jika tidak saling bertentangan, maka maknanya dibawa kepada keduanya. Yakni bisa yang ini, bisa yang itu. Nah, bagaimana bisa yang ini dan bisa yang itu, bagaimana kita menggabungkannya? Maka kita menyatakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mereka menfitnah orang-orang yang beriman, ya, dengan menghalangi mereka dari jalan Allah. Maknanya, mereka menfitnah orang-orang yang beriman dengan menghalangi mereka dari jalan Allah. Dan juga menfitnah mereka dengan membakarnya. Dua-duanya kena. Ya. Sekali lagi, menfitnah orang-orang yang beriman dengan menghalangi mereka dari jalan Allah. Jangan sampai ada yang menjadi pengikut mereka, orang yang beriman. Maka caranya harus dihabiskan mereka ini. Nah, seperti itu. Menghalangi mereka dari jalan Allah. Dan menfitnah mereka dengan membakarnya. Cara terakhir untuk menuntaskan sehingga tidak tersisa satupun, yaitu dengan cara dibakar, menurut mereka. Maka dari dua makna tadi bisa digabungkan. Maka ini kaidah yang demikian penting dan berfaedah, bermanfaat buat kita. Jika ada suatu ayat memiliki kemungkinan bisa diartikan dua makna, yang keduanya tidak saling bertentangan, maka maknanya bisa dibawa kepada keduanya. Ini ilmu. Nah, selanjutnya Syekh Ibnu Utsaimin ingin menjelaskan kata summa lam yatubu, kemudian mereka juga belum bertaubat. Artinya mereka tidak belum kembali kepada Allah. Belum bertaubat maksudnya belum kembali kepada Allah. Mereka belum juga mau bertaubat, belum mau kembali kepada Allah. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Maka balasannya seperti yang sudah Allah siapkan, Allah janjikan, azab jahannam dan lahum azabul hariq, azab yang membakarnya. Nah, sebagai balasan yang setimpal untuk mereka. Kata beliau rahimahullah, terkadang Allah Jalla wa'ala menguasakan musuh-musuhnya atas para wali-walinya. Sudah menjadi kenyataan atau tidak? Ya, ini orang-orang kufar menguasai, mengalahkan, menindas, nah, menyerang kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau terjadi seperti ini, kata beliau, jangan heran. Nah, jika Allah kuasakan orang-orang kafir menguasai orang-orang yang beriman. Sampai pada tahapan yang terjadi pada Ashabul Ukhdud, bahwa orang-orang kafir itu membakar, membunuh, bahkan menghancurkan kehormatan mereka. Maka sekali lagi jangan merasa heran, karena Allah Jalla wa'ala memiliki hikmah di balik ini. Suatu realita yang belum hilang dari ingatan kita, kaum muslimin di Rohingya. Nah, tidak jauh beda dengan apa yang terjadi pada Ashabul Ukhdud. Alaysa kadzalik? Naam. Yang kita masing-masing sudah mengetahui bagaimana kabarnya. Kata beliau bahwa orang-orang yang tertimpa musibah dari orang-orang yang beriman, pahala besar dari sisi Allah. Sementara orang-orang kafir yang melampaui batas itu, Allah sengaja berikan tangguh. Allah Jalla wa'ala giring mereka kepada kebinasaan dengan cara perlahan-lahan. Dibiarkan oleh Allah dengan kebrutalan, kebinasaan mereka tadi. Sengaja Allah tangguhkan mereka. Nah, dalam kondisi mereka tidak mengetahui. Mereka congkak, sombong, merasa bisa untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kaum mukminin. Allah tahu, bukan tidak tahu. Nah, mereka saja yang tidak tahu kalau mereka sedang diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Di sisi lain, kaum muslimin yang masih hidup mendapat pelajaran dan nasihat terhadap apa yang menimpa saudaranya. Tentu akan muncul rasa iba kepada saudaranya, walaupun tidak satu wilayah, tidak satu negara. Saudara-saudara kami di sana disiksa. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa pada kami. Mungkin dengan bentuk sokongan dana. Tapi yang lebih besar dari itu adalah bantuan doa. Nah, muncullah suatu amalan yang mungkin jarang kita lakukan adalah kunut nazilah. Hikmah apa bukan? Hikmah. Nah, kalau kondisi seperti tadi, memang harus terjadi. Ya. Nah, dan sekali lagi, di sana akan memiliki hikmah di balik itu semua. Maka muslimin yang masih hidup mendapatkan pelajaran, nasihat terhadap apa yang tertimpa dari saudaranya. Nah, kemudian di dalam ayat ini menjadi pelajaran bahwa orang-orang kafir tidaklah menyiksa kaum muslimin karena suatu dosa, kecuali karena satu masalah, kecuali karena satu sebab saja, yakni apa yang disebutkan tadi, illa ayyuminu billah, karena mereka semata-mata beriman kepada Allah Jalla wa'ala yang maha perkasa dan demikian pula maha mulia. Ini bukan merupakan suatu dosa, bahkan ini merupakan suatu kebenaran. Yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan Allah jaga kita dari makar-makar musuh kita, dan menjadikan makar mereka tadi menyerang kepada mereka sendiri. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Jalla wa'ala menawarkan mereka untuk bertaubat. Naam. Di sini sebagai isyarat berikutnya atau pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa taubat menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Tapi kalau mereka tidak mau, walahum azabu jahannam, walahum azabul harik. Maka Allah tawarkan dengan taubat untuk mereka dengan melakukan taubatan nasuhah yang memiliki 5 persyaratan. Taubatan nasuhah memiliki 5 persyaratan. Yang pertama, ikhlas untuk Allah adalah faktor utama untuk mendorong bertaubat. Rasa takut kepada Allah, mengharap pahalanya, itulah semata-mata yang dia inginkan dari taubatnya, menunjukkan keikhlasannya. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang bertaubat dari dosa dengan tujuan supaya manusia memujinya, atau dengan tujuan untuk meredakan celaan manusia kepadanya. Jadi seakan-akan sebagai siasat politik. Ah, sudah, saya bertobat saja supaya reda celaan manusia kepada dirinya. Atau sebagai maksud dunia untuk meraih kedudukan. Orang-orang salut kepadanya, menunjukkan dia sudah kembali kepada jalan yang lurus. Nah, tapi dia targetkan suatu kepentingan di balik itu. Atau untuk kepentingan harta lainnya. Maka semua ini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wajib dengan dasar ikhlas. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menghendaki menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dunia dan kepentingannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi kepada mereka balasan mereka di dunia dengan sempurna. Wahum la yubkhasun, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sama sekali tidaklah dirugikan. Ulaikal ladina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Tapi bagaimana nasibnya di akhirat nanti? Allah sebutkan ulaik, mereka itu, alladina laysa lahum fil akhirah, tidak memperoleh bagian apapun di akhirat, illa an-nar, kecuali an-nar. Kalau mereka niatnya karena dunia, Allah kasih dunia sesuai dengan apa yang dia maukan dari maksudnya berbuat itu. Taubat karena maunya dunia, Allah turuti. Tapi tidak ada bagian di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, menyesal atas dosa yang telah terjadi. Dengan makna, kata beliau, makna menyesal itu, seseorang jangan merasa seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa, sehingga dia tampak tidak menyesal dan tidak sedih. Maka syarat yang kedua ini mengharuskan menyesal. Sambil dia ingat-ingat keagungan Allah, dengan dia menyatakan kepada dirinya, bagaimana saya bermaksiat kepada Allah, kepada Rabbku, padahal dia yang menciptakan, padahal dia yang memberikan rezeki, padahal dia yang memberikan hidayah kepadaku. Dengan berpikir semacam ini, maka akan menyesal, mengantarkan kepada penyesalan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah menyesal, maka dia merasa kapok dan tidak akan berbuat lagi. Sehingga persyaratan yang ketiga, melepaskan diri, maknanya berhenti dari perbuatan dosanya. Maka taubat tidak sah jika disertai dengan sikap terus-menerus melakukan dosa. Karena makna taubat tadi telah disebutkan adalah yang kembali. Taubat adalah yang kembali. Kalau dia menyatakan aku meminta kepada Allah Jalla wa'ala meminta ampun, dan dia bertaubat kepadanya dari perbuatan riba yang selama ini dia lakukan, tetapi dia masih melakukan riba, maka tidak sah taubatnya. Dia menyatakan aku telah minta ampun kepada Allah dari dosa ghibah. Ghibah adalah kau menyebutkan saudaramu dari perkara-perkara yang dia tidak sukai. Tetapi pada kenyataannya pada setiap majlis dia menghibahi saudaranya, maka tidak sah taubatnya. Maka bagaimana dikatakan sah kalau ternyata dia terus-menerus melakukan kemaksiatan? Dia taubat kepada Allah dari sikap mengambil harta saudaranya tanpa jalan yang hak, tapi dia menyerobot tanah tetangganya dengan kamuflase, dia aku itu tanahnya padahal bukan. Maka taubat yang semacam ini tidak akan diterima. Yang keempat adalah dia berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa. Dia katakan taubat, tapi dalam hatinya dia menyatakan kalau ada kesempatan dia akan kembali melakukan dosa tadi. Jadi karena mumpung belum punya kesempatan saja, tapi kalau sudah punya kesempatan akan dia lakukan lagi. Maka taubat semacam ini tidak diterima, melainkan dia harus berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, syarat yang kelima, taubat harus dilakukan pada waktu taubat masih diterima. Karena ada waktu taubat yang tidak akan diterima. Yang kelima, taubat harus dilakukan di waktu taubat yang diterima. Maka ada dua keadaan, dua waktu taubat yang diterima. Keadaan yang pertama, yakni tidak akan, taubat tidak akan diterima dalam dua keadaan. Taubat tidak akan diterima dalam dua keadaan. Yang pertama adalah kematian telah mendatanginya. Bagaimana maksud kematian telah mendatanginya itu? Yaitu waktu sakaratul maut, nyawa sudah ditarik dari bawah sini terus tinggal naik ke atas sampai di kerongkongan. Tinggal satu langkah tadi, tinggal habis itu ditarik seluruhnya. Nyawa sudah ditengkor kerongkongannya, kemudian dia menyatakan tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah. Maka semacam ini tidak diterima. Buktinya surat An-Nisa, tepatnya ayat ke-18. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. وليست التوبة, dan tidaklah taubat itu diterima. للذين يعملون السيئات, dari orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan sayiat, kejelekan, dosa. Hatta, sampai atau sehingga idza hadara ahaduhumul maut, jika ahaduhum salah seorang di antara mereka hadara al maut, telah sampai ajalnya, qala inni tubtul an, kemudian dia bilang inni tubtu, sesungguhnya aku bertaubat al an, sekarang. Qala inni tubtul an, maka saya sekarang mau taubat kepada Allah. Maka apa jawabannya? Laisatit taubah, tidak ada taubat. Wa laisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, Siapa taubat yang tidak diterima tadi? Idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Maka setelah dia lihat kematian, dia saksikan azab, dia baru percaya. Nah, selama ini yang diberitakan oleh Allah. Maka kemudian baru saat itu bertobat, tidak ada manfaat baginya. Contoh nyata adalah Fir'aun. Ketika hendak tenggelam, diabadikan oleh Allah dalam surat Yunus ayat ke-90. Qala amantu, kata Fir'aun, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman annahu la ilaha illa alladhi, bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain sesembahan yang dipercayai Bani Israel. Nah, apa yang dipercayai atas sesembahan Bani Israel? Yakni beriman kepada Allah. Dan perhatikan dalam ayat ini, Fir'aun tidak menyatakan saya beriman kepada Allah. Ya, sampai seperti itu gengsinya dia. Dia katakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israel. Aku beriman sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali apa yang telah diimani, yang dipercayai oleh Bani Israel. Ini kata Syekh adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia memerangi Bani Israel karena mereka beriman kepada Allah. Bani Israel diperangi oleh Fir'aun dengan sebab karena mereka beriman kepada Allah. Dan dia sekarang menyatakan saya beriman kepada yang mereka imani. Nah, artinya yang terselip dari ucapannya ini, dia menjadikan dirinya sebagai pengikut Bani Israel. Sampai pada batas kehinaan seperti ini. Ngekor saja kepada Bani Israel. Padahal dia dulu yang membidik atau mengincar Bani Israel untuk diperangi. Maka walaupun demikian dia katakan kepadanya, apakah baru sekarang kau bertaubat? Sekarang kau baru beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Ya, baru sekarang kau mau berucap seperti itu, Bu. Dan itu pun engkau dengan ucapan yang sifatnya mengekor, tidak menunjukkan kejantanan bahwa kamu sendiri yang beriman. Seperti itu. Ini bentuk kehinaan kepadanya. Maka Allah katakan waqad asaita pada Yunus ke-91, waqad asaita, sungguh engkau telah durhaka. Qablu, sungguh engkau telah durhaka sejak dulu. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Semasa hidupmu engkau telah berbuat kerusakan, menyiksa, mengejar orang-orang yang beriman, Nabi Allah Musa alaihissalam dan orang yang beriman dari kalangan Bani Israel. Maka jika kematian telah datang seperti ini, maka taubatnya tidak akan diterima. Berdasarkan dari ayat-ayat ini semua, sekaligus perintah buat kita bersegera untuk taubat. Jadi ayat itu seakan-akan bukan hanya untuk mereka, ya, tapi sekaligus mengingatkan kepada kita yang masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera taubat. Kenapa? Karena kau tidak tahu kapan kau akan didatangi kematian. Tidakkah engkau, kata beliau, mengetahui ada di antara manusia ada yang tidur di atas tempat tidurnya dalam keadaan sehat, tiba-tiba kemudian digotong dari tempat tidurnya menuju tempat pemandian jenazah. Jadi jangan sebagai jaminan merasa aman bahwa sehat berarti masih lama matinya. Nah, itu. Biasanya orang sehat seperti itu. Sebaliknya orang sakit, hatinya lebih ciut. Karena seakan-akan bisa jadi ini sebagai wasilah mengantarkan kepada kematiannya. Sehingga rasa khaufnya, rasa takutnya orang mati itu lebih besar dibandingkan orang sehat. Orang sehat, rasa harapnya lebih besar dibandingkan rasa takutnya. Maka harus seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Jangan merasa sehat, sudah sehat berarti masih lama ajal kematiannya. Maka kemudian beliau ingatkan lagi, tidakkah engkau mengetahui sebagian manusia duduk di atas kursi kerjanya untuk kerja. Kemudian tiba-tiba dia digotong dari kursi kerjanya menuju tempat pemandian jenazahnya. Semua ini terjadi, yang oleh karenanya wajib bagi kita untuk bertaubat sebelum pintu-pintunya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi keadaan yang kedua, taubat yang tidak akan diterima jika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya. Maka jika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya dan manusia menyaksikan, manusia melihatnya, mereka akan beriman semuanya. Sudah tidak ada yang kafir lagi kalau sudah keadaan seperti itu. Tapi Allah katakan pada ayatnya, tidak bermanfaat taubat di saat itu. Buktinya dalam surat Al-An'am ayat ke 158 dalilnya, la yanfa'u nafsan imanuha, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri, lam takun amanat min qabl, yang belum beriman sebelum itu, yakni tidak bermanfaat, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum berusaha kebaikan dalam masa imannya. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Surat apa tadi? Al-An'am ayat ke 158. Berikutnya surat Al-Buruj. Nah, dengan selesainya tadi syarat taubat yang lima, dan demikian pula syarat yang kelima tadi diisyaratkan taubat yang tidak akan diterima. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah di saat ajal sudah tiba, yakni waktu sakaratul maut, dan yang kedua adalah ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka berikutnya kita melangkah pada surat Al-Buruj ayat ke-11. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu as-salihat, dan mereka beramal, mengerjakan amalan yang saleh, lahum, buat mereka itu jannat, syurga kata Allah, tajri, yang mana mengalir, min tahtiha, di bawahnya jannat itu, al-anhar, yakni sungai-sungai. Jamak dari kata an-nahru, jamaknya al-anhar, jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Perhatikan pada ayat ini, di saat Allah Jalla wa'ala sebutkan hukuman orang-orang yang berdosa, maka Allah sebutkan pahala orang-orang yang beriman. Alaysa kadzalik? Sebelumnya kita berbicara tentang perlakuan Ashabul Ukhdud sampai bagaimana balasannya. Maka ayat ke-11 ini beralih sebaliknya. Pahala bagi orang-orang yang beriman. Ini cara menyampaikan nasihat. Kata Syekh Ibn Taimin, ini adalah jalan yang diikuti dalam menyampaikan nasihat. Untuk tujuan apa? Terhib dan terhib. Terhib, ta, ra, ghain, ya, ba. Pakai ghain tadi. Terhib. Dan terhib, ta, ra, ha, ya, ba. Jadi bedanya ghain dengan ha tadi. Terhib dan terhib. Terhib yang pakai ghain memberikan motivasi, harapan yang segar, harapan yang apa diharap-harapkan pada setiap diri, balasan Allah dengan jannah bagi mereka yang taat. Terhib menakut-nakuti. Menakut-nakuti bukan membujuk, tapi memang benar kalau mereka tetap pada kondisinya tidak mau bertobat kepada Allah, maka ancamannya adalah an-nar. Maka demikian dalam suatu nasihat adanya terhib, terhib dan terhib. Maka Al-Quran kata beliau sifatnya masani. Masani artinya serupa ayat-ayatnya. Di dalamnya disebutkan makna yang saling berseberangan. Disebutkan azab penduduk an-nar, disebutkan pula kenikmatan penghuni jannah. Disebutkan sifat-sifatnya orang-orang yang beriman, disebutkan pula sifatnya orang-orang kufar. Ini sampai ke sana perhatian ki ulama. Tidak sekedar kemudian ayat lewat begitu saja. Kenapa kok ini kok beralih seperti ini? Tidak muncul mungkin pada benak kita. Alhamdulillah telah dijelaskan oleh ulama kenapa tata cara Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat Al-Quran demikian. Nah, maka Allah sebutkan dengan kondisi keduanya. Tujuannya supaya manusia berjalan menuju Allah antara rasa takut dan rasa harap. Nah, ini tujuan yang pertama, agar manusia berjalan menuju Allah antara al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan harap. Nah, rasa optimis dan rasa cemas. Ya. Yang kedua, agar dia mengetahui kenikmatan Allah kepadanya di dalam Islam. Kalau dia digolongkan, dikehendaki oleh Allah termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, maka itu kenikmatan. Ternyata telah dia ketahui pada ayat-ayat yang dia baca tadi bagaimana nasibnya orang-orang yang sesat. Yang ketiga, agar dia tahu hikmah Allah pada keberadaan kufar. Setidaknya itu tiga tujuan yang mudah-mudahan kita paham dan bisa kita pakai setiap saat kita merenungi terhadap ayat Al-Quran. Kembali kepada ayat tadi, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dikatakan beriman artinya iman kepada Allah, iman terhadap malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, maka keimanan yang benar adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada beliau tentang apa itu iman. Maka dijawab oleh beliau, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kemudian Allah sebutkan wa amilus salihat setelah kata beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh yang dibangun di atas ikhlas karena Allah. Amal saleh yang dibangun mengikuti syariat Allah. Maka kalau didapati melakukan suatu amalan kemudian dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka amalannya adalah tertolak. Amalannya tertolak karena tidak murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ana, kata Allah, aku menyatakan aghna syuraka, aku sekutu yang paling tidak butuh anis syirki anis syuraka dari persekutuan yang ada. Man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan asyraka fihi ma'i ghairi, yang mana dia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan itu, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan apa yang dia persekutukan, aku berlepas diri. Nah, demikian juga amalan harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka amalan itu batil. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis yang sahih pula Nabi katakan bahwa barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Atas dasar dua hadis yang sudah kita ketahui dan kita dengarkan, maka ibadah orang yang riya, yang mana dia beribadah kepada Allah tetapi ingin dilihat manusia, yang maksudnya dia menampakkan ibadah agar manusia melihatnya, yang dengan itu dia mengharapkan pujiannya, maka dia tidak bertakarrub kepada Allah. Dia tidak bermaksud bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia bertakarrub kepada manusia untuk mendapatkan pujiannya. Maka amalan seperti ini adalah amalan yang riya dan amalannya pula tertolak. Demikian juga dimisalkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang yang berbicara dengan membaca Al-Quran atau zikir, dan dia mengeraskan suaranya supaya manusia atau orang mendengarnya untuk kemudian dia mendapatkan pujiannya, maka zikirnya kepada Allah, nam atas zikirnya tadi kepada Allah, maka dia adalah orang yang riya. Perbuatan tadi asalnya karena Allah, tetapi karena pengalihan dia ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah, maka jatuhlah dia kepada amalan riya dan amalannya adalah tertolak. termasuk orang yang melakukan kebid'ahan. Nah, seperti dia menetapkan zikir-zikir tertentu pada waktu-waktu tertentu, maka semacam ini adalah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun zikirnya kepada Allah, walaupun yang dia ucapkan adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil sekalipun. Tetapi dia menetapkannya dengan cara yang tidak dicontohkan oleh sunnah, maka amalannya adalah tertolak. 6. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. 6. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Ayat yang ke-11 baru sebagiannya kita bahas. Insyaallah setelahnya nanti pada waktunya bi'idznillah ta'ala. Mudah-mudahan pekan depan, pekan kelima, akan kita lanjutkan jika Allah Jalla wa'ala takdirkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.